ilahun wahid. Dan kata Allah, ilah kalian, ma'bud kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tiada ilah yang lain kecuali Dia yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kaum muslimin yang saya hormati, sengaja saya ingatkan ayat yang lalu agar nyambung pemahamannya. Setelah mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu, setelah menawarkan taubat, siapa yang mau bertaubat memperbaiki amalannya, aku akan terima taubatnya karena Allah Tawwabur Rahim. Dan juga menyampaikan keputusannya bahwa orang-orang yang kafir dan mati masih dalam keadaan kafir, maka bagi mereka laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tauhid, bahwa sesungguhnya sembahan kalian hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahid. Mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu, mereka-mereka yang menentang ilmu, mereka yang menyimpang dari ilmu, hampir semuanya karena sebab mengilahkan selain Allah Subhanahu wa taala, paling tidak menuhankan hawa nafsunya. Paling tidak menuhankan hawa nafsunya. Dia memperbudak dirinya dengan hawa nafsunya. Pokoknya apa yang diinginkan hawa nafsunya dia turuti. Dia lebih mementingkan hawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maka lihatlah, hampir semuanya yang menentang ucapan Allah dan Rasulnya karena dia lebih mementingkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, syirik. Dengan kata lain, dia lebih menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahun wahid. Makna ilah dari kata aliha ya'lahu ilahatan, bermakna abida ya'budu ibadatan. Hanya saja masdar ilaha seperti masdar kitabah. Ilaha seperti kitabah, masdarnya, wazannya. Apa makna kitabah? Kitab yang ditulis di dalamnya, alias maf'ul, yang ditulisi di dalamnya. Demikian pula makna ilaha, maknanya ma'luh, yang diilahkan, yang diibadahi. Baik. Berarti makna ilah adalah ma'luh, sebagaimana makna kitab adalah maktub. Baik. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala, wa huwa asdaqul qailin. Allah mengkhabarkan dan Allah maha benar ucapannya. Menyatakan ilahukum ilahun wahid, bahwa ilah kalian, sesembahan kalian, ma'bud kalian adalah satu. Ay mutawahid, munfarid, yakni yang esa, yang sendiri, pada zatnya sendiri. Nama-nama dan sifat-sifatnya juga menyendiri, enggak ada yang menyamainya. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya juga menyendiri, enggak ada yang ikut campur dengannya. Falaisa lahu syarikun fi dzatihi, maka tidak ada yang menyekutukan atau tidak ada yang menyaingi Allah. Enggak ada syarik, enggak ada sekutu. Tiada sekutu bersama Allah pada zatnya. Wala samiya lahu wala kuf'a lahu, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang sekufu dengannya. Enggak ada yang sebanding dengannya. Wala mithla lahu wala nadhira wala khaliqa wala mudabbir ghayruhu. Maka tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, enggak ada yang sebanding dengannya, dan tidak ada pencipta, enggak ada pengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu, sendirinya. Itu makna esa. Itu makna Esa. Barang siapa yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah, berarti belum mengesakan Allah. Belum berketuhanan yang Maha Esa. Barakallahu fikum. Qala fa idza kana kadzalik fa huwa almustahiq li an yu'allah wa yu'bad bi jami' anwa' al-ibadah. Kalau demikian keadaannya, kalau memang Allah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, satu-satunya yang memiliki nama-nama yang mulia, satu-satunya yang maha kuasa, maha pencipta, enggak ada yang sebanding dengannya, enggak ada yang sama dengannya, enggak ada yang seimbang dengannya, maka tentunya dialah satu-satunya yang paling berhak untuk diilahkan, artinya diibadahi. Satu-satunya yang pantas an yu'bad, untuk disembah dan diibadahi, bi jami' anwa'il ibadah, dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Wala syarika bihi ahad, wala yushrak bihi ahad min khalqih, dan gak ada yang bisa disertakan bersama Allah sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Gak ada. Li'annahu huwa ar-Rahmanur Rahim. Karena Allah lah satu-satunya ar-Rahman, ar-Rahim, al-Alim, al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Raziq, dan seluruh sifat-sifatnya yang sempurna, seluruh nama-namanya yang mulia. Dialah satu-satunya Allah yang Rahmanur Rahim. Diingatkan oleh Allah dua sifat di sini. Yang kedua-duanya diambil dari kata rahmah. Ar-Rahman dari kata rahmah. Ar-Rahim juga dari kata rahmah. Dan mudah-mudahan masih ingat ketika kita menafsirkan surat Al-Fatihah di awal kitab ini. Masih ingat apa perbedaannya antara Rahman dengan Rahim? Sebagian para ulama menafsirkan Rahman itu yang ammah, yang sifatnya umum. Dan itu nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Disebutkan dengan Ar-Rahman sebagai nama. Ulidullah awidur Rahman. Panggillah Allah atau panggillah Rahman. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Yang mengandung makna rahmat Allah mencakup seluruh makhluk, tidak terkecuali. Termasuk yang kafir pun mendapatkan rahmat Allah di dunia, bukan di akhirat. Di dunia mendapatkan, dikasih rezeki, dikasih fasilitas kehidupan, dikasih kemudahan, dikasih kesempatan untuk bertaubat, dikasih waktu oleh Allah, dikasih semuanya. Semoga mereka mau bertaubat, semoga mereka mau kembali. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala secara ammah. Tetapi Rahim dikatakan rahmat Allah yang khusus, yang Allah hanya berikan pada orang-orang yang beriman. Nah, sebagaimana dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina rahima. Oh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin rahim. Tidak disebut bil mu'minina rahman. Tidak cocok. Tidak cocok rahim. Naam, karena itu lebih khusus. Al-muhim, maknanya maha memberi rahmat yang sangat luas. Dan sering diterjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Labas. Memang itulah makna rahmat. Pengasih dan penyayang. Al-muttasif birrahmatil azimah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kasih sayang yang sangat agung. Allati la yumatsiluha rahmata ahad, yang tidak bisa mengimbangi rahmat siapapun, kasih sayang siapapun. Seorang ibu terhadap anaknya ataupun seseorang pada orang lain tidak bisa dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang ibu yang mencari anaknya sampai kemudian ditemukan, dipeluknya, menangis ibunya memeluk anaknya, gembiranya, sangat sayangnya pada anaknya, dipeluknya erat-erat ketika ketemu. Kata Rasulullah SAW pada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian? Mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Enggak mungkin. Begitu sayangnya kepada anaknya. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, lebih rahmat kepada hambanya daripada ibu tadi terhadap anaknya. Rahmahnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh rahmat. Allah memiliki rahmat sekian luasnya, sekian sempurnanya. Kemudian sekiannya Allah turunkan, sepersekian. Allah turunkan dalam riwayat 1/100 turunkan ke bumi. Maka itulah yang menyebabkan seorang ibu sangat sayang pada anaknya. Binatang ternak menundukkan atau menjaga anak-anaknya itu dari sepersekian rahmat Allah yang Allah turunkan ke bumi. Sisanya Allah pegang sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, dan sifat ini barakallahu fikum diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian jangan putus asa mengharap rahmat Allah, jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat sebelumnya, wa in tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kata Allah, kalau mereka mau bertaubat, mau memperbaiki, mau menerangkan, menjelaskan apa yang disembunyikan, aku akan terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim. Dan ingat, ilah kalian satu-satunya ilah, yaitu Allah. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Dan dia ar-Rahmanur Rahim. Diingatkan lagi bahwa Allah Rahmanur Rahim. Maka jangan berputus asa. Wa la tayyasu min rahillah. Putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dari mengharap rahmat pada Allah taala. Dan yang ketiga, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang dari azab Allah. Perhatikan pertama kesyirikan. Sudah ma'ruf, akbarul kabair adalah kesyirikan. Yang kedua dan ketiga, dua-duanya dosa besar yang sangat besar, tetapi bertentangan. Yang satu putus asa dari rahmat Allah, yang satu tidak takut terhadap azab Allah. Al-amnu min makrillah. Merasa aman. Tidak mungkin Allah mengazab saya. Merasa tenang dari azab Allah, ini dosa besar. Maka seorang yang berbuat dosa, kalau dosa itu adalah dosa yang kecil, maka kecil dosanya. Tetapi kalau mengerjakannya dalam keadaan terus menerus israr, maka jadi besar. Mengapa jadi besar? Karena berarti dia tidak merasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka terkena dosa al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Sebaliknya orang yang enggan untuk taubat, percuma saya sudah terlalu banyak dosa, percuma saya sudah terlalu begini, saya terlanjur begini, terlanjur begitu. Berarti dia putus asa dari rahmat Allah, itu juga dosa besar. Al-ya'su min rawhillah. Al-ya'su min rawhillah. Maka Allah ingatkan bahwa dirinya arhamur rahimin. Al-muttasif bir rahmatil azimah. Allati la yumathiluha rahmatu ahad. Yang tidak bisa ditandingi oleh rahmat siapapun. Faqad wasi'at kulla syai'in wa 'ammat kulla hayy. Rahmat yang mencakup segala sesuatu dan mencakup semua yang hidup. Semua makhluk hidup mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Fa bi rahmatihi, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya makhluk-makhluk. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala terjadinya segala macam kesempurnaan-kesempurnaan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala terhindar segala kejelekan-kejelekan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah kenalkan kepada hamba-hambanya dirinya. Ini karena rahmat. Karena rahmat Allah, Allah kenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bisifatihi wa alaihi. Dikenalkan sifat-sifatnya dan dikenalkan pula kenikmatan-kenikmatannya. Ala adalah kenikmatan-kenikmatan. Diingatkan oleh Allah dan kemudian dikatakan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Disebutkan lagi sekian kenikmatan, ditanya lagi oleh Allah, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Sekian banyak kenikmatan Allah berikan kepada kita manusia dan juga kepada jin. Tetapi tidak semua hamba-hamba itu bersyukur. Sebagian mereka kufur nikmah, menentang pemberinya. Kufur nikmah, menentang yang memberi rezeki kepadanya. Kufur nikmah, menentang zat yang menjadikan dia hidup, yang memberi rezeki, yang memberikan fasilitas kehidupan sekian banyak. Yang tak terhingga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau mau dihitung atau berupaya untuk dihitung, enggak akan mampu menghitungnya. Wa bi ni'matihi bayyana lahum kulla ma yahtajuna ilaihi min masanih dinihim wa dunyahum. Dan termasuk kenikmatan dari Allah, Allah terangkan apa yang diperlukan oleh mereka. Kalian itu memerlukan ini, kalian itu memerlukan itu, kalian tuh harus begini, kalian harus begitu. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang diturunkan dan dengan nabi-nabi yang diutus untuk maslahat-maslahat agamanya dan maslahat-maslahat dunianya. Untuk maslahat agamanya diajarkan oleh Allah, engkau itu perlu ibadah yang namanya salat. Perlu ibadah yang namanya puasa. Kalian perlu ibadah yang namanya zakat, haji dan seterusnya. Masalah dunianya diajarkan, jangan yang ini haram, jelek, jangan dimakan. Yang ini boleh, halal, silakan dimakan. Yang ini makruh, diterangkan semuanya. Kullama yahtajuna ilaihi min masalihi dinihim wa dunyahum. Segala yang diperlukan Allah ajarkan. Ini juga termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi irsalir rusul wa inzalil kutub, dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Fa idza 'alima anna ma bil ibadi min ni'matin fa min Allah wa ana ahadan min al makhluqin la yanfa'u ahadan 'alima anna Allah wal mustahab li jami' anwa'il ibadah. Atau karena tidak ada fa'ilnya, kita baca dengan mabni lil majhul. Fa idza 'ulima, kalau sudah diketahui bahwa tidak ada dari hamba-hamba ini dari kenikmatan apapun yang didapat kecuali dari Allah, dan tidak diketahui ada satu makhluk pun yang bisa memberikan manfaat pada makhluk lain kecuali dengan izin Allah dan takdir Allah, maka diketahuilah bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka ulima annallahu wal mustahiq li jami'i anwa'il ibadah, maka Allah lah satu-satunya yang pantas untuk disembah, untuk diibadahi dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Wa an yufarrad bil mahabbati wal khauf. Dan Allah lah satu-satunya yang pantas untuk disendirikan dalam kecintaan, dalam takut, dalam harapan, dalam pengagungan, dalam ketergantungan dan lain-lainnya. Yang maknanya tidak mencintai kecuali mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencintai yang lainnya dalam rangka cinta pada Allah taala. Demikian pula khauf, tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, kata Allah. Takutlah kepada aku. Waraja, harapan, berharap kepada Allah. Meminta kepada Allah. Wata'zim, pengagungan juga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watawakkul, bergantung, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lain-lainnya dari berbagai macam ketaatan-ketaatan. ibadah-ibadah. Wa anna min adlam adh-dhulm wa aqbah al-qabih an ya'dil an ibadatihi ila ibadatil 'abid. Dan bahwasanya ini kalau itu diketahui tadi, bahwa rahmat semua dari Allah, semua kebaikan dari Allah, semua kenikmatan dari Allah, dan enggak mungkin makhluk memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah, maka diketahui pula bahwa sezalim-zalim kezaliman, bahwa sejelek-jelek kejelekan adalah kalau ada seseorang yang berpaling dari Allah justru beribadah kepada selain Allah, kepada abid, kepada hamba-hamba, beribadah pada manusia atau kepada batu atau kepada kuburan atau kepada jin atau kepada pohon-pohon keramat atau kepada segala macam yang mereka anggap sebagai ilah selain Allah SWT. Maka berarti kesyirikan-kesyirikan tersebut merupakan adlamu dhulm, merupakan aqbahul qabih, sezalim-zalim kezaliman dan sejelek-jelek kejelekan. Wa an yusyrikal makhluk min turab birabbil arbab, dan termasuk sejelek-jelek kejelekan adalah menyekutukan makhluk yang dari tanah dengan Rabbul Arbab, dengan Rabbnya semua makhluk-makhluk. Au ya'budul makhlukul mudabbar al-ajiz min jami'il wujuh ma'al khaliqul mudabbir al-qadir al-qawi. Dan termasuk adlamul dhulm, termasuk aqbahul qabih, sedalim-dalim kezaliman dan sejelek-jelek kejelekan adalah beribadah, menyembah kepada makhluk yang diatur, mudabbar, maf'ul, yang diatur dan lemah, dari segala sisinya lemah, hidupnya sementara, kekuatannya terbatas, akalnya sekepal, semua serba terbatas, ajiz, lemah. Disekutukan dengan Allah yang khaliqul mudabbir, pencipta dan pengatur. Masa pantas disejajarkan yang mengatur dengan yang diatur, yang menciptakan dan yang diciptakan, yang memberi rizki ar-razzaqu dzul quwwatil matin dengan yang diberi, apakah sama? Itu menyamakan dua perkara yang sangat berbeda, dan itu menentang akal, menentang fitrah, menentang agama. Alladzi qad qahara kulla syai'in wa dana lahu kullu syai', yaitu Allah yang mengalahkan segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala sesuatu. Fa fi hadhihi al-ayah itsbatu wahdaniyatil bari wa ilahiyatih. Maka ayat ini menunjukkan penetapan sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-bari wa ilahiyatihi, yang menciptakan segala sesuatu, dan juga menetapkan sifat uluhiyah yang pantas untuk diibadahi. Itu sifat uluhiyah. Berarti kita mendapatkan keesaan Allah dan mendapatkan pula sifat uluhiyah Allah dalam ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan juga mendapatkan sifat Allah ar-rahmah, Rahman dan Rahim. Wa taqriruha binafiha an ghairihi minal makhluqin wa bayan asr ad-dalil ala dhalika wa huwa itsbatu rahmatihi allati min athariha wujudu jami'in ni'am. Dan juga kita dapatkan dari ayat yang sama penafian sifat-sifat tadi dari selain Allah. Tadi kan penetapan sifat wahdaniyah dan penetapan sifat uluhiyah, dan sekaligus penafiannya dari selain Allah, bahwa tidak ada sifat uluhiyah pada makhluk-makhluk manapun, enggak ada sifat wahdaniyah pada yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga menerangkan prinsip dalil yaitu penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang termasuk bukti-bukti rahmat Allah adanya segala macam kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang kita terima, yang kadang sadar, kadang tidak sadar. Allah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak akan mampu kalian menghitungnya. Ketika menghitung, sudah sekian tak terhingga, masih ada yang belum kita sadari kalau itu adalah nikmat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu, apakah kamu tidak lihat? Setelah kita keluar semua menghitung nikmat ini, nikmat udara, nikmat oksigen, nikmat pohon, nikmat buah-buahan, nikmat pohon, nikmat matahari, nikmat bulan, nikmat malam, nikmat siang, nikmat segala macam. Jangan lupa, pada dirimu juga banyak kenikmatan. Di dalam badanmu. Kenapa kok ada pankreas? Kenapa kok ada ini? Kenapa kok ada itu? Kenapa? Siapa yang menciptakan? Kamu bikin sendiri? Atau ibumu bikin sendiri? Atau bapakmu bikin sendiri? Tidak ada yang bisa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kamu di dalam rahim sekehendaknya. Bayangkan kalau kamu lahir dalam keadaan kurang ini, kurang itu. Na'udzubillah, cacat. Berarti engkau diberi kenikmatan. Sempurna. Apa yang ada pada diri kita lengkap. Masya Allah. Bukankah itu nikmat? Afala tubsirun? Khamilina a'azakumullah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Dia itu Rahmanur Rahim. Maha pemberi rahmat. Yang sangat luas rahmatnya. Yang diantara bukti rahmatnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wandifa' jami'in niqam. Dan yang menghilangkan segala macam kekurangan dan kejelekan. Pada dalil ijmali. Ini dalil mujmal. Memerlukan apa kalau mujmal? Bayan. Ini masih mujmal. Masih perlu penjelasan. Ternyata Allah SWT yang maha ahkamul hakimin. Yang maha hikmah. Memasukkan ayat berikutnya merincikan kenikmatan-kenikmatan tadi. Maka Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fahya bihil ardu ba'da mautiha وَمَسَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Apa kata Allah di akhirnya? لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ini perinciannya. Yang menunjukkan bahwa Allah Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi Rahmat. Lihat, bukankah penciptaan langit dan penciptaan bumi, dan perbedaan siang dan malam, dan perahu yang berlayar di atas lautan, dan dengan sesuatu yang memberikan manfaat buat manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit, air, yang dengan air itu Allah hidupkan bumi, yang tadinya tandus, yang tadinya mati. Ini muncul tumbuh-tumbuhan berbagai macam buah-buahan. Wa basa fiha min kulli dabbah, dan Allah ciptakan padanya binatang-binatang melata yang merayap di muka bumi, binatang-binatang ternak dan lain-lainnya. Wa tasrifir riyah, dan Allah menghembuskan angin, menjalankan angin dan juga awan. Allah tundukkan, Allah jalankan di antara langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Bukankah itu semua ayat? Bukankah itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rahmat Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah? Bala. Enggak ada jawaban lain. Bala. Tentu. Wallah, amanna bihi. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rahmat Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah. Hanya saja yang bisa mengetahuinya, yang sadar dengannya adalah qaumu ya'qilun, kaum yang berakal, yang berpikir, yang bertadabbur. Adapun orang-orang yang jahil, dungu, enggak akan paham. Adapun mereka-mereka yang punya akal tapi enggak digunakan, maka enggak akan pernah peduli dengan itu semua. Selalu menyatakan ini karena saya, ini karena kehebatan saya, karena pandaian saya, ini karena saya. Enggak pernah ingat kalau itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, akhbara ta'ala anna fi hadhihi al-makhluqat al-'azimah ayatun. Allah kabarkan dalam ayat berikutnya bahwa semua makhluk-makhluk yang besar ini, langit, bumi, adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ay adillatun ala wahdaniyatil bari wa ilahiyatih. Yani tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah yang Maha Pencipta. Dan tanda-tanda bahwa Allah adalah ilah, ma'bud, yang paling berhak untuk diibadahi. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengedarkan bulan dan bintangnya, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan segala yang berjalan di tempat-tempatnya, pada poros-porosnya, dan Allah pula yang mengganti dan mempergilirkan siang dan malam. Maka yang pantas diibadahi adalah Allah. Itu tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda bahwa Allah lah yang pantas diibadahi. Wa 'azimu sultanih, dan tanda keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatihi wa sa'iri sifatih, dan termasuk tanda-tanda rahmat Allah dan termasuk tanda-tanda bahwa Allah memiliki sekian banyak sifat-sifat kemuliaan. Dengan semua itu tadi kita tahu bahwa Allah Maha Pemberi. Kita tahu bahwa Allah Maha Pencipta. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Alim. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan memelihara seluruh alam semesta. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Khana bin na'azakum Allah. Tentunya jawabnya bala. Tentu. Bahwa itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sekian sifat. Tetapi, tidak semua sifat bisa didapat dengan melihat makhluk-makhluk. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Sebagian manusia tidak pernah mau berpikir tentang alam ini, ciptaan Allah. Enggak pernah berpikir bahwa semua ini diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kalau salah perhitungan, hancur seluruh manusia. Dan enggak ada kehidupan di muka bumi. Dan Allah sebutkan dalam ayat lain, bagaimana kalau dunia ini siang terus-menerus, sermadan. Siapa yang akan mendatangkan malam, kata Allah. Ada kehidupan atau enggak ada kehidupan? Enggak akan ada kehidupan. Jangankan siang terus-menerus. Di negara, di daerah yang siangnya lebih panjang, itu sudah cukup tandus, padang pasir, karena siang lebih panjang. Demikian pula kata Allah, bagaimana kalau aku jadikan malam terus-menerus sermadan? Man ilahun, siapa ilah yang ya'tikum bidhiya? Siapa yang akan mendatangkan siang buat kalian? Apa jadinya kira-kira kalau malam terus-menerus? Jangankan malam terus-menerus. Di kutub utara dan selatan, itu panasnya hanya sekian bulan saja. Setelah itu gelap. Taib. Apa jadinya? Salju yang sangat dahsyat. Kalau malam terus-menerus, jadi apa dunia ini? Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Mencipta. Allah pergilirkan siang dan malam. Sehingga terjadilah kehidupan ini. Tidak binasa. Dan itu hikmah yang tidak mungkin dipikirkan oleh makhluk. Tidak mungkin diciptakan oleh makhluk. Diciptakan oleh yang Maha Pencipta. Yang alim bikulli syai. Yang khalaq. Yang Maha Pencipta. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam satu ayat saja. Dalam sekian ayat Allah sebutkan tentang malam dan siang. Sebagaimana ayat lain disebutkan, wala syamsa yanbaghi laha an tudrika al-qamar walallainu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kata Allah, Allah atur matahari tidak sepantasnya untuk mendahului bulan, dan bulan juga tidak mungkin mendahului malam, dan malam tidak mungkin mendahului siang, dan semuanya sudah diatur dalam porosnya, mereka semua berjalan. Ini Allah tunjukkan kekuasaan Allah SWT. Dalam ayat lain Allah katakan, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah, dialah yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam dengan berangsur-angsur redup sampai gelap, gelap setelah semakin pekat, semakin gelap. Kemudian juga muncul siang dengan perlahan-lahan, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Apa jadinya kalau siang tiba-tiba malam? Gelas yang dalam keadaan dingin kemudian tiba-tiba panas, atau panas tiba-tiba dingin. Tidakkah berpikir bahwa itu bukan tidak sengaja? Itu ada yang menyengaja, ada yang mencipta, yang maha alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah, la ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia. Khamilina azakumullah. Dan masih sekian banyak ayat yang Allah sebutkan tentang perubahan malam dan siang, itu adalah kenikmatan. Dijadikan siang untuk ma'asya, dijadikan malam untuk istirahat. Laila libasa, Allah jadikan malam untuk istirahat kalian, dan jadikan siang untuk kerja kalian. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Qala Syekh Sa'di selanjutnya rahimahullah, walakinnaha liqaumi yaqilun. Tetapi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda rahmat Allah, tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu semua liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mau berpikir. Ai liman lahum uqulun yu'milunaha fima khuliqat lah. Yaitu orang-orang yang memiliki akal dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lima khuliqatlah. Fa'ala hasbi ma manallah ala abdihi minal aql. Maka sesuai dengan apa yang Allah berikan pada hambanya dari akal, yantafi' bil ayat, tentunya dia akan bisa mengambil manfaat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah tadi. Tetapi siapa yang mentadaburinya? Tidak semuanya. Mereka punya akal. Alhamdulillah, semuanya punya akal. Kecuali yang gila, yang rusak akalnya. Yang normal, punya akal semua. Apakah semua yang punya akal ini menggunakannya untuk berpikir bahwa semua itu nikmat dari Allah, dan semua tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda bahwa Allah yang paling pantas untuk diibadahi? Tidak semua. Sebagian besar bahkan tidak menggunakannya untuk itu. Menggunakannya hanya untuk menghitung keuntungan dagangnya saja. Digunakannya hanya untuk keperluan dunianya saja. Enggak pernah berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kauniyah, apalagi yang sifatnya ayat Qur'aniyah. Apalagi mempelajari Qur'an. Mempelajari apa yang ada ini saja sebagai nikmat dari Allah, kadang-kadang mereka lalai. Apalagi mempelajari ayat-ayat Qur'an. Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat Qur'aniyah. Adapun mereka-mereka yang menggunakan akalnya, yantafi' bil ayati wa ya'rifuha bi'aqlih, dia akan bisa mengambil tanda-tanda kekuasaan itu, mengenalinya dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan tadabbur. Maka pada penciptaan langit ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala rafa'aha bighairi amadin. Allah angkat bighairi amad, tanpa tiang. Mereka taunya bangunan kalau ada atapnya mesti ada tiangnya, gak mungkin tanpa tiang. Tapi langit Allah angkat tanpa tiang. Allah angkat tanpa tiang dan Allah hamparkan demikian luasnya, tidak sanggup mata kita untuk melihat seluruhnya. Kita melihat yang sebelah sana gak kelihatan yang sebelah sini, kan terlalu luasnya. Wa ihkamiha, dan begitu kokohnya. Wa itqaniha, dan begitu sempurnanya. Dan juga Allah ciptakan pada langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, dan Allah atur semuanya dengan peredarannya masing-masing. Dan semua itu lima salihil ibad, semuanya untuk maslahat para hamba, semuanya adalah untuk kepentingan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alaysa hadhihi rahmah, bukankah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Matahari kalau didekatkan sedikit saja, enggak ada kehidupan di muka bumi ini. Atau dijauhkan, berubah tempatnya, juga enggak ada kehidupan di muka bumi ini. Allah letakkan pada jarak yang pas. Yang dirasakan di dunia ini sepanas-panasnya, kalian bisa memanfaatkan panasnya. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, bahkan ketika mendapatkan sedikit saja, ketika di tempat-tempat yang siangnya hanya sebentar, mereka pun mendapatkan manfaatnya. Bayangkan kalau dipindahkan tempatnya terlalu dekat, hancur terbakar semua yang ada di muka bumi. Atau dijauhkan, akan hancur beku semua apa yang di muka bumi. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan dengan tepat pada tempatnya dan beredar juga dengan tepat pada tempatnya. Dan dalam riwayat Bukhari, bahwa matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, sahih al-Bukhari. Sampai Allah izinkan untuk beredar kembali, maka beredar kembali, terbit kembali dari tempat terbitnya. Sampai kemudian terbenam kembali dan sujud kembali. Sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbitlah, maka terbit kembali. Terus seperti itu. Sampai pada satu saat matahari minta izin untuk terbit, Allah katakan, "Kembalilah engkau dari mana engkau datang." Maka saat itulah terjadi hari kiamat. Matahari terbalik, maka dia berputar terbit dari tempat terbenamnya. Saat itulah hari kiamat. Hari kehancuran ketika bergeser matahari ke arah yang sebaliknya. Walawal arda wa khalaqal arda, demikian pula merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan bumi. Sebagai mihada, sebagai hamparan tempat pijakan untuk makhluk-makhluk. Yumkinuhumul qarar 'alaiha, di mana makhluk-makhluk bisa berjalan di atasnya, bisa tinggal di atasnya, bisa mudah mereka bergerak berjalan di atasnya. Cukup itu sebagai tafsir dari hamparan. Dijadikan bumi sebagai hamparan. Karena beberapa orang memperdebatkan, jadi bumi ini terhampar atau bulat? Khana bin na'azakumullah. Kalau kalian anggap bulat, berarti apa yang terhampar di muka bumi ini? Hah? Apa yang terhampar? Yang kalian anggap datar, yang mana? Ya ini datar, itu jalan datar. Yang mana yang datar? Itu semua ngikuti dataran bumi kok. Yang kamu tadi bilang bulat. Iya. Apa ukurannya datar? Ukurannya datar ya air. Semua tukang-tukang sudah ngerti mengukur datar itu dengan permukaan air. Tapi permukaan air datar atau tidak datar? Kata mereka bulat. Ya berarti itulah yang namanya datar, selesai. Itu yang namanya datar. Yang kamu bisa berjalan di atasnya. Dan itu selalu Allah katakan demikian. Allah katakan mihada, kadang-kadang Allah katakan firasha, kemudian Allah katakan dan kamu berjalan di atasnya. Selesai. Karena yang namanya datar itu yang sejajar dengan bumi, itu datar. Yang tidak sejajar dengan bumi berarti tidak datar. Betul? Ukuran datar itu yang sejajar dengan bumi. Berarti barakallahu fikum, bumi ini dihamparkan, bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin datar sehingga kalian bisa berjalan di atasnya. Selesai permasalahan. Qala, kembali kepada kitab. Yumkinuhum al-qarar 'alayha, yang memungkinkan manusia untuk tinggal di atasnya. Wa intifa bima 'alayha, dan juga memanfaatkan apa yang ada di atasnya. Tanahnya, airnya, pohonnya, binatang ternaknya, semuanya buat kalian. Binatang yang kadang-kadang dipakai oleh kalian dimanfaatkan dagingnya, kadang-kadang dimanfaatkan kulitnya, kadang-kadang dimanfaatkan bulu-bulunya. Masya Allah. Minha luhumuha wa minha rukubuha. Khamilina azakumullah, ada yang dimanfaatkan dagingnya, ada yang dimanfaatkan kulitnya sebagai pakaian, ada yang dimanfaatkan bulu-bulunya sebagai pakaian. Ada juga yang dimanfaatkan punggungnya untuk ditunggangi. Semua khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan di muka bumi apa yang buat kalian. Semuanya Allah ciptakan buat kalian di muka bumi. Masya Allah. Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa taala benar-benar Arhamur Rahimin. Benar-benar Maha pemberi rahmat, Maha pemberi nikmat. Ma yadullu dhalika ala infiradillahi taala bil khalq wat tadbir. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sendiri satu-satunya menciptakan sendiri langit dan bumi dan mengaturnya sendiri. Kalau saja ada dua yang ngatur, akan hancur. Kalau ada dua Tuhan selain Allah SWT, lafasadata, akan hancur semua yang ada di langit dan di bumi. Wa bayan qudratihil azimah, dan keterangan tentang kekuasaan Allah yang sangat agung. Allati biha khalaqaha, yang dengan itu Allah ciptakan dia. Wa hikmatihi allati biha atqanaha, dan Allah menjelaskan hikmahnya, yang dengan hikmah itu Allah sempurnakan segala sesuatu. Wa ahsanaha, Allah baguskan segala sesuatu. Wa nazzamaha, Allah atur semuanya. Wa ilmihi wa rahmatihi allati biha awda'a ma awda'a, dan juga menunjukkan betapa Allah memiliki ilmu dan rahmat yang dengan itu Allah adakan apa yang Allah adakan. Min manafi'il khalq, dari sekian banyak manfaat-manfaat untuk makhluk dan maslahat-maslahat untuk makhluk, dan juga segala macam daruratihim, kebutuhan prinsip, keperluan yang pasti yang sangat-sangat diperlukan, dan hajat-hajat mereka semuanya Allah berikan. Wa fi dzalika ablaghad dalil, pada itu semua ada setinggi-tinggi bukti atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa istihqaqihi an yufarrad bil ibadah, dan sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diesahkan dalam ibadah. Linfiradihi bil khalqi wat tadbir, karena dia sendiri satu-satunya yang menciptakan dan mengatur, maka dia sendiri satu-satunya yang pantas diibadahi. Karena dialah Allah yang menegakkan bisyu'uni ibadih, yang mengatur seluruh keperluan hambanya, maka dialah yang pantas untuk disembah dan diibadahi. Ini khulilna azakumullah, baru dua kenikmatan Allah, langit dan bumi. Kita lanjutkan ikhtilaful lail wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr pada kajian berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.